saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ini ragam ujian pada suratul Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ada dua ujian itu, ada keburukan, ada kebaikan. Ada enak, ada tidak enak. Ada yang kita rindukan hadir, ada yang kita tidak rindukan hadir. Nah, dua-duanya kita ingin lulus. Menurut Ibnu Abbas rahimahullah, kedua bentuk ujian di atas memiliki makna bahwa manusia ini akan diuji dengan beragam bentuknya, yakni kesulitan dan kemudahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk serta kesesatan. Inilah ujian itu hadir dalam dua bentuk. Tetapi bagaimana ketika ujian itu datang dalam dua bentuk, semua kita menjadi orang yang sukses. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Laisa bifaqihin famal lam ya'udil bala'u ni'amahu warraha'u musibahu." Bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya jika seseorang tidak menganggap bala, tidak menganggap musibah itu ni'amahu, nikmat baginya. Berarti musibah itu nikmat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebut al-masa'ibu ni'matun. Musibah itu nek. Gimana? Musibah kok nikmat nih. Dan yang kedua, tidak dalam ilmu seseorang yang tidak menganggap kenikmatan itu sebagai cobaan. Warraha'u musibatun. Saya kira saya dan kita semuanya sama-sama perlu belajar bagaimana memahami dan bisa merasakan datangnya nikmat itu sebagai sebuah ujian. Poin ini sepertinya kita perlu terus dan terus melakukan mawas diri, melakukan muhasabah, ya. Terus juga dibangun nasihat satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, bahwa yang namanya nikmat datang itu sesungguhnya adalah sebagai cobaan. Sebab ketika ada orang bijak mengatakan banyak orang yang lulus ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak enak, tapi sedikit orang yang tidak lulus ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang enak. Kalau kemudian ditelaah secara lebih mendasar, mengapa tidak lulus? Jawabnya adalah, bagaimana mau lulus merasa sedang berada dalam ujian saja tidak. Bagaimana mau lulus? Anak SMP mau masuk SMA harus ujian, yang ikut ujian saja belum tentu lulus. Bagaimana dengan yang tidak ujian? Bagaimana yang tidak sadar dia adalah sedang ujian? Kira-kira di situ persoalannya. Ini kita diingatkan oleh seorang ulama ternama, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, laisa bifaqihin malam ya'udil bala'u ni'amahu warraha'u musibahu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.